بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، sampai bait ke berapa ya terakhir? 2 3 3 2. Tiga duanya antum sama mana beda rupanya. Apa? Bunyinya gimana? Hah? Sudah itu. Terakhir itu. Kada kaman wama itu. Sekarang. Sudah juga itu. Sudah. Berarti 35 ya. Wa mithluhu al-fardu, ini juga sudah ini. Wa la yatimmu al-hukmu hatta tajtami'. Naam. Lanjutkan ke di sini ke 36 ya. Yaqulu an-nazim Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala fi manzumatihi al-qawa'id al-fiqhiyah. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. Cukup jelas. Jadi kita tidak bisa menghukumi sesuatu sehingga terkumpul padanya semua syarat-syaratnya terlebih dahulu dan terbebaskan dari setiap penghalangnya. Wal mawani' tartafi'. Sudah tidak ada lagi yang menghalangi dan semua syarat sudah tersedia, baru bisa dihukumi suatu perbuatan itu. Yang dimaksud dengan syarat, kita harus tahu apa sih syarat itu. Syarat, asyartu huwa ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wala adamun lidhati. Ma yalzam min adamihi al-adam. Sesuatu yang kalau dia tidak ada, pasti yang dipersyaratkan juga dianggap tidak ada. Tapi kalau dia itu ada, belum tentu yang dipersyaratkan atau yang diharapkan dari keberadaan syarat itu belum tentu ada. Ya, sebagai contoh misalnya syarat-syarat sholat lah. Di antara syarat-syarat sholat adalah masuk waktu, ya kan? Kalau sholat dilakukan tidak pada waktunya, berarti tidak memenuhi syarat. Syarat masuk waktu ini belum terwujud, maka pasti sholatnya dianggap tidak sah alias tidak ada. Secara hukum, hukum syar'i dianggap tidak ada. Walaupun ada gerakan, ada bacaan, tapi dalam kacamata hukum syar'i dianggap belum sholat. Tapi ketika sudah masuk waktu, syarat sudah ada nih. Apakah berarti mesti sudah ada sholat? Enggak juga, ya kan? Bisa jadi dia sudah sholat, bisa jadi juga belum sholat. Jadi keberadaan syarat itu tidak berarti yang dipersyaratkan juga sudah ada. Bisa ada, bisa juga belum. Wudhu juga begitu. Sholat tanpa wudhu jelas tidak sah. Tapi orang yang sudah wudhu, belum tentu dia sudah sholat. Itu yang namanya syarat. Dan syarat itu terbagi menjadi dua. Ada syurut sehah, syarat yang berkaitan dengan keabsahan. Kalau tidak ada, dianggap tidak sah. Atau belum diwujudkan syaratnya, dianggap tidak sah. Kalau kita misalkan toharoh lah. Itu termasuk kategori syurutu sihah, al-aql, berakal sehat, itu juga termasuk syurut sihah. Kemudian dukhulul waqt, masuk waktu, termasuk syurut sihah. Ada juga yang namanya masuk syarat wajib, sah tapi belum wajib dia untuk sholat. Contohnya mumayyiz. Orang yang mumayyiz itu ini sah ya, tapi dia belum wajib untuk sholat. Afwan, yang syarat wajib saja, apa ya contohnya? Kalau di sini dicontohkan wa syurutu wujub misal syartut tamyiz. Ya, karena yang belum mumayyiz ini belum diperintahkan sama sekali untuk sholat. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in. Kalau kurang dari ini, maka dia belum wajib untuk diperintahkan, belum wajib untuk melakukan yang namanya sholat ini. Makanya para ulama mengatakan mumayyiz itu umurnya 7 tahunan berdasarkan dari hadis ini. Ada juga menggabungkan dua, syarat sah dan syarat wajib sekaligus. Contohnya berakal sehat, itu selain dia syarat sah, dia juga syarat wajib. Jadi ketika akalnya ini masih nggak beres, dia nggak wajib juga untuk sholat. Ya, otomatis tidak wajib dan juga tidak tidak sah. Itu contoh-contoh syarat. Adapun yang terkait dengan mawani', penghalang, mawani' itu definisinya mayalzam min wujudiha adamul hukum, sebalikan dari syarat. Ma yalzam min wujudiha adamu al-hukum. Kalau dia ada, berarti hukumnya atau yang sesuatu yang dihalangi itu dianggap tidak ada. Ketika penghalangnya ini ada, maka hukumnya pasti dianggap tidak ada. Wala yalzam min adamiha wujudul hukmi wala adamu lidari. Pokoknya kebalikannya syarat. Mani' itu kebalikan dari syarat. Kalau dia tidak ada, penghalang tidak ada, belum tentu hukumnya ada. Ya, contohnya al-hadas, kebalikan dari toharah kan? Hadas. Ketika hadas itu dijumpai pada ibadah sholat, pasti sholatnya sudah dianggap tidak sah, batal. Tapi ketika seseorang tidak berhadas, apakah mesti dia dianggap sudah sholat? Belum. Masuk waktu apa namanya, contoh lain lagi apa misalnya lawan dari syarat syarat sahnya sholat, contohnya gila. Kalau sifat gila ini dijumpai pada orang yang sholat, ya sholatnya sama dengan tidak sholat. Tapi ketika dia tidak gila, apakah berarti dia sudah sholat? Belum tentu ya. Pokoknya ini kebalikan dari syarat. Sama juga nya haid buat perempuan. Haid ini mani' minal mawani', termasuk hadas kan? Nifas itu juga termasuk mani' minal mawani'. Al-kufr, status orang yang masih kafir, jelas ada mani' min jami'il ibadat. Mau ibadah kayak apapun tidak dianggap sah. Tapi ketika seseorang itu sudah terbebas dari kekafiran, apakah berarti dia sudah beribadah? Belum tentu. Tidak semua penghalang sholat menghalangi yang lainnya loh ya. Enggak. Haid itu menghalangi keabsahan sholat, tapi tidak menghalangi apa namanya, misalnya ibadah yang lain. Seperti misalnya zikir. Enggak apa-apa. Boleh. Selama dia haid ya, diperbolehkan untuk zikrullah. Baik. Wal mawani' yumkin taqsimuha ila Penghalang-penghalang itu bisa dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, mawani' minal ibtida' wad dawam. Penghalang yang menghalangi seseorang untuk memulai sesuatu maupun untuk melanjutkan sesuatu. Contohnya, adanya hubungan persusuan antara seseorang dengan seorang wanita. Dua orang ini memiliki hubungan persusuan, ya, saudara sepersusuan. Ini merupakan penghalang untuk melakukan akad nikah maupun melanjutkan akad nikah yang sudah terlanjur. Dua-duanya nggak boleh. Misal, orang tahu ini saudara sepersusuannya dia, nggak boleh dia menikahi. Nah, sudah terlanjur nikah. Sebelumnya nggak tahu kalau ini saudara sepersusuannya dia. Tahu-tahu ada yang memberitahu. Loh, saya ini pernah nyusuin kamu dan istrimu 5 kali sampai kenyang masing-masing. Begitu dia tahu, langsung batal itu pernikahannya, tidak boleh dilanjutkan. Otomatis. Ya, otomatis. Bukan dicerai, bukan juga difasakh, tapi begitu dia tahu, otomatis ini menjadi nikah fasid. Dari awal tidak sah. Tapi yang sudah terlanjur terjadi, kalau sudah punya anak, maka ini tetap dinisbatkan kepada bapaknya. Hanya saja tidak boleh dilanjutkan lagi. Karena ternyata pernikahan itu dari awal tidak sah, tapi dia baru tahu. Baru tahu karena mengira awalnya ini bukan saudara persusuannya dia. Itu contoh penghalang yang menghalangi seseorang untuk memulai maupun melanjutkan sesuatu. Ada lagi penghalang yang menghalangi untuk memulai tapi tidak menghalangi untuk melanjutkan yang sudah terjadi. Contohnya ketika seorang ihram, ya, kalau dia sudah ihram, dia tidak boleh pakai wewangian. Tapi kalau sebelum ihram dia sudah terlanjur pakai minyak wangi di badannya, kemudian dia ihram, maka sisa bau wangi ini enggak masalah. Ya. Bau wangi yang tersisa yang belum hilang ini tidak berpengaruh apa-apa. Demikian juga ihram, kondisi ihram seseorang itu menghalangi seseorang untuk melakukan akad nikah. Ya, ini misalnya direncanakan akad nikah terjadi pada hari Jumat besok misalnya ya. Tapi malam ini dia ihram dan besok hari Jumat itu dia belum selesai dari ihramnya, enggak boleh dia melakukan akad nikah. Tapi kalau dia sudah akad dulu, misalnya akad nikahnya malam ini, kemudian besok paginya dia ihram, maka tidak masalah. Akadnya tidak jadi batal gitu loh. Dia menghalangi hanya untuk memulai saja, tidak menghalangi untuk melanjutkan sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Ada lagi mawani' tamna'ud dawam dunal ibtida'. Ada lagi yang sebaliknya. Memulai enggak apa-apa, tapi melanjutkan malah enggak boleh. Jadi sesuatu yang menghalangi seseorang untuk memulai, tapi sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melanjutkan. Malah itu enggak boleh, tapi kalau memulai malah boleh. Contohnya apa? Talak raj'i. Talak raj'i, orang yang sudah dijatuhi talak, perempuan yang sudah dijatuhi talak sampai selesai masa iddahnya dan tidak dirujuk. Dan talak ini talak satu atau talak dua. Sebenarnya talak raj'i itu definisinya bukan cuma satu, talak dua, enggak ya. Ini talak yang dijatuhkan oleh seorang suami ya kepada istrinya setelah duhul atau khalwah, setelah kedua orang ini dipertemukan bersendirian, berduaan maksudnya ya. Dan talak yang dijatuhkan ini kurang dari tiga. Ini definisi talak raj'i. Kenapa dipersyaratkan harus setelah dipertemukan? Karena kalau belum pernah ketemu, baru akad tok, langsung jadi talak, itu langsung bain. Nggak roj'i lagi. Ya, nggak bisa kemudian saya rujuk, nggak bisa. Langsung pisah, dia harus menikah baru lagi. Lepas dari iddahnya, kemudian apa namanya, menikah, bikin akad baru lagi. Yang roj'i ini adalah talak yang langsung bisa dirujuk lagi kapanpun suaminya mau. Itu namanya talak roj'i. Talak satu atau talak dua, tapi setelah sempat bertemu, bersendirian, berduaan. Masing-masing ini sudah sempat berduaan. Dan yang dijatuhkan itu talak pertama atau talak kedua. Kalau jatuhkan talak ketiga, ini bukan roj'i lagi, bain juga. Nah, misalnya ada seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang sudah pernah dipergauli misalnya ya. Talak satu, jatuh. Sampai selesai apa namanya, sampai selesai perempuan ini dari iddahnya kan, dan tidak dirujuk, nggak dirujuk, maka ini menjadi bainunah sughra, lepas tapi masih bisa kalau mau dinikahi lagi bisa. Hanya saja setelah lepas ini dia tidak boleh melanjutkan pernikahan. Pernikahan dengan pengertian menyikapnya masih sebagai istrinya tidak boleh. Tapi kalau mulai lagi malah boleh. Dilamar lagi boleh. Jadi talak raj'i ini yang sudah keluar dari iddahnya itu menghalangi seseorang, suaminya ini, mantan suaminya ya, bukan suaminya, mantan suaminya untuk tetap memperlakukan perempuan itu sebagai istrinya, tapi tidak menghalangi untuk memulai pernikahan lagi. Dia boleh mulai lagi pernikahannya ya dengan akad baru, dengan mahar baru, dengan pokoknya nikah seperti sedia kala ya. Ada pernikahan dengan syarat-syarat pernikahannya. Dan kaidah ini la yatimul hukum hatta tajtami' syurutuhu wa tantafi kullu mawani'ihi, hatta tajtami' jami' syurutihi wa tantafi au tartafi' jami' mawani'ihi. Tidak hukum, suatu hukum tidak bisa ditetapkan atas suatu masalah sehingga semua syaratnya terpenuhi dan semua penghalangnya disingkirkan. Ini kaidah yang disepakati oleh para ulama ya, kaidah yang disepakati. Dan dalil kaidah ini adalah semua dalil yang mensyaratkan dan semua dalil yang menyebutkan bahwasanya sesuatu itu adalah menghalangi. Contohnya dalil wudu. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Jelas sekali. Berarti hadas itu merupakan mani' min qabulis salah. Wal wudu syartun li sihhati as-salah. Otomatis semua dalil yang menyebutkan syarat suatu ibadah adalah dalil buat kaidah ini. Semua dalil yang menyebutkan penghalang suatu ibadah juga merupakan dalil bagi kaidah ini. Wahada wadih. Berikutnya, wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu 'alal 'amal. Man ata, siapa yang melakukan sesuatu. Maksudnya ata itu fa'ala syai'an minal amal. Qad istahaqqa ma lahu 'alal 'amal. Setelah dia menunaikan suatu amalan, maka secara syar'i dia berhak mendapatkan pahala yang dijanjikan bagi orang yang mengamalkan hal tersebut. Baik pahalanya pahala duniawi maupun pahala ukhrawi. Tentunya ini berkaitan dengan yang sebelumnya. Ketika amalan ini dilaksanakan dengan memenuhi semua syarat dan dengan menyingkirkan semua penghalangnya. Ini baru dia masuk kategori melakukan suatu amal. Mengamalkan. Karena kalau dia masih belum memenuhi semua syarat, ya yang ada hanya suratul amal. Cuman sepintas aja kelihatannya orang ini melakukan sholat, gerakan-gerakan sholat ada, tapi hukum dari sholat tersebut dianggap tidak ada. Ya, bacaannya, gerakannya ada, tapi secara syari hukumnya dianggap tidak ada. Contohnya at-tauhid, hada syartul syurut, syarat yang mensyaratkan yang lain-lain. Kalau tauhid ini belum terrealisasi, apapun amalnya dianggap tidak ada. Berarti yang ada adalah syirik ketika itu. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Amal mereka itu bisa dilihat secara gerakan, secara bacaan bisa dilihat. Tapi nanti hakikatnya ada apa enggak? Ada manfaatnya enggak? Enggak ada sama sekali. Mau sebesar apapun amalnya, kalau itu dibarengi dengan mani' minal mawani', maka itu hanyalah haba'an mansurah, debu yang berterbangan. Ini juga jelas sekali di sini. Jadi yang dimaksud waman ata bima 'alaihi min amal, maksudnya adalah amalan yang memang sudah dinyatakan sah secara syar'i, yaitu dengan terpenuhi syarat-syaratnya dan terbebas dari penghalangnya. Sebetulnya kurang satu, apa kira-kira? Apa yang kurang? Sholat itu terdiri dari apa sih sholat? Itu kalau belum ya sama aja, belum. Sudah menghindari penghalang, memenuhi syarat, tapi gak takbir-takbir, dipodohai, belum sholat jatuhnya. Sudah wudhu, sudah bersih, tempat dan pakaian sudah ngadep kiblat, sudah masuk waktu, akal sehat, mumayyiz, nggak kentut, waktunya belum belum hilang, nggak berbalik dari kiblat, tapi nggak takbir-takbir deh, nggak bisa. Jadi harus ada tiga sebetulnya, ini kurang. Antum tambahkan aja. Pertama, terpenuhi semua syaratnya dan dilaksanakan semua rukunnya. Pokoknya harus masuk, yang masuk kategori rukun harus dilaksanakan. Yang ketiga, hindari semua pembatalnya. Baru ibadah tersebut dihukumi sah secara syar'i, dianggap ada dan berlaku padanya apa yang dijanjikan bagi yang melakukan ibadah itu. Bedanya syarat sama rukun di mana? Kalau syarat itu belum berkaitan langsung dengan ibadah tersebut, tidak masuk dalam definisi ibadah tersebut, itu namanya syarat. Tapi kalau rukun adalah unsur-unsur yang mendefinisikan ibadah itu, dia masuk dalam definisi. Kalau antum tanya, sholat itu apa sih definisinya? Antum bilang apa? Apa? Mau jawab? Jawab. Ya kita ngerti, tapi apa definisinya? Apakah sholat itu? Apa sholat? Apa bud? Dengan ahsan. Jadi suatu amalan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan bacaan dan gerakan tertentu. Ya biar enggak terlalu panjang takrifnya. Kalau antum mau definisikan sholat dengan menyebutkan rukun-rukunnya yang 13 itu kan panjang banget jadinya takrifnya kan. Tapi itu terwakili dengan bacaan dan gerakan karena enggak lepas dari dua hal ini. Yang penting awalnya harus takbir. Enggak bisa awalnya Al-Fatihah, enggak sah. Dan akhirnya harus salam. Akhirnya cuma tahiyat, belum berakhir itu sholatnya. Awal jelas, akhir jelas, tengah-tengahnya antum rangkai sendiri. Apalah istilahnya, bahasanya yang cocok. Shaum, ada definisinya enggak? Ada. Apa definisinya? Al-imsak. Ya. Atau ibadatun, suatu ibadah yang berupa menahan diri dari apa saja yang bisa membatalkan puasa. Biar singkat definisinya. Kapan mulai, kapan berakhir harus ada. Mulai sejak terbitnya al-fajr tsani, bukan al-fajr awal ya, al-fajr tsani, sampai tenggelam matahari. Jadi ini sudah merupakan definisi dari saum. Salat juga begitu. Itu namanya rukun. Jadi rukun itu adalah hakikat dari sesuatu itu. Yang menyusun sesuatu namanya rukun. Arkanul Islam yang menyusun Islam. Arkanul iman yang menyusun suatu keimanan. Harus ada semua. Bedanya dengan syarat, kalau rukun itu ada awalnya, ada akhirnya, ada selesainya gitu loh. Dan dia dilakukan, kemudian dilakukan berganti lagi, takbir, kan enggak takbir tok sholat itu. Takbir, kemudian beralih ke Al-Fatihah, beralih ke ruko, iktidal, dan seterusnya. Tapi kalau yang namanya syarat ini, dia harus ada terus sebelum, saat, sampai selesai. Itu yang membedakan. Syarat. Ya. Harus ada terus sejak sebelum dilakukan ibadah, saat ibadah, sampai ibadahnya selesai. Seperti toharoh. Ini harus ada terus. Mayan fa. Takbir ngentut. Kan baru mulai. Ya justru baru mulai itu apalagi baru mulai. Tayyib takbirnya masih toharoh. Rokat kedua toharoh, rokat ketiga toharoh. Pas rokat keempat kentut. Tengah-tengah masih kan masuknya kan. Batal juga dia. Sampai selesai, sampai salam, mau kentut silahkan setelah itu. Yang penting sudah harus selesai dulu. Penghalang tinggal dibalik. Harus tidak ada terus. Sejak sebelum, ya, saat, sampai itu selesai. Nah, kalau tauhid apakah kita bisa berlakukan itu? Selesai boleh enggak bertauhid? Bisa enggak? Tauhid ini syarat apa? Syarat mutlak untuk sahnya ibadah. Nah, ibadah itu kan enggak ada ujungnya. Kecuali antum mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Enggak pakai wa'bud rabbaka hatta taghrubasy syams. Lah, maaf. Sampai tenggelam matahari lah, terus ibadah ini terus. Otomatis tauhid ini dipersyaratkan terus sampai kita mati. Karena perintah untuk ibadah sampai kita mati. Kalau belum mati masih napas satu tarikan lagi, tetap harus dijaga tauhidnya. Kalau sudah mati ya sudah bebas dari taklif. Itu bedanya syarat dengan rukun. Disebutkan sini, wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu 'alal 'amal. Yuradu bi hadhihi al-qa'idah anna man fa'ala al-fi'la alladhi yurattab 'alaihi ath-thawab wal jazaa'. Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang memang berkonsekuensi adanya balasan dan pahala, sawa'un ath-thawab ad-dunyawi aw ath-thawab al-ukhrawi, fa innahu yastahiqqu ath-thawaba wal jazaa'a idza ata bihi bi syurutihi wa intafat mawani'uhu. Dalilnya cukup banyak ya. Dalilnya di antaranya qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud, dirangkai dengan firman Allah yang lain, itu Al-Maidah ayat 1, dirangkai dengan Al-Isra ayat 34, wa aufu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula. Ini kan perintah nih. Ibadah kan, memenuhi janji itu ibadah. Perbuatan, amal. Balasannya apa? Di surat Al-Imran ayat 76. Wa man awfa bi'ahdihi wattaqa, man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Demikian juga firman Allah di surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Memenuhi janji itu adalah bagian dari ketakwaan. Ya. Memenuhi janji juga termasuk ihsan. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa atau orang yang berbuat ihsan? Man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbu. Ini loh pahalanya. Allah akan cintai orang-orang yang bertakwa. Allah akan balas ihsannya dia dengan ihsan yang lain, dengan kebaikan yang lain. Dan balasannya itu tidak satu banding satu, tapi satu banding 10 kalinya, minimal 10 kali. Ya, kebaikan yang sudah dilaksanakan itu pahalanya minimal 10 kali. Kalau belum, baru diniatkan saja itu yang satu pahalanya. Kama huwa fi hadis Ibnu Abbas, innallaha kataba al-hasanati was-sayyi'ati tsumma bayyana dzalik, faman hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Kalau sudah diamalkan dengan catatan semua syarat terpenuhi, semua rukun terlaksana, semua pembatal terangkat ya, dihindari, maka dia akan diberi balasan oleh Allah minimal 10 kali minimal. Ya, termasuk syarat di sini al-ikhlas. Itu penting banget. Allah sangat cemburu dengan yang satu ini. Ya, innamal a'mal binniyat. Innamal likulli imrin. Likulli ini adalah lamut tamlik. Balasan bagi setiap orang sesuai dengan niatnya dia. Wa minha qauluhu ta'ala innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini juga merupakan balasan. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat ihsan. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Istamta' itu fi'il. Fa'atuhunna ujurahunna. Afwan, istamta' itu jaza'. Fi'ilnya adalah harus penuhi maharnya. Untuk boleh bersenang-senang suami istri, dia harus menyerahkan dulu walaupun sebagian dari maharnya. Kalau belum sama sekali, belum boleh istimta. Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau ibu-ibu itu yang kalian upahi untuk menyusui, sudah mulai menyusui, maka harus dibayar upahnya. Menyusui itu fi'il, jazaknya adalah upah. Wa'ufu bi'ahdillah idza 'ahadtum. Walhasil ini berdasarkan adalah semua perbuatan baik tidak akan disia-siakan oleh Allah, pasti ada pahalanya. Ada kalanya pahalanya disebutkan jazaknya atau disebutkan bentuknya seperti ini, dijelaskan pahalanya begini. Ada kalanya enggak disebutkan. Contohnya pahalanya orang yang sabar. Pahalanya tawakal. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak pakai hitungan, enggak ada batasan tertentu. Pahalanya saum juga begitu, karena saum ini bagian dari sabar. Kullu 'amal ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Mungkin ada yang bertanya, "Lah, salat juga punya Allah. Haji juga punya Allah, jihad juga punya Allah. Kok hanya saum yang Allah katakan kecuali saum itu buat aku?" Ulama menjelaskan bahwa khusus saum itu memang tidak ada dulu orang musyrik, orang berbuat syirik dengan cara saum untuk selain Allah itu tidak ada. Jadi kalau sholat untuk selain Allah, doa juga berselain Allah, itu ada terjadi perbuatan syirik dengan cara sholat. Tapi saum dengan definisi syar'i itu, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perbuatan yang membatalkan saum dari terbitnya fajar tsani sampai tenggelam matahari, tidak pernah dijadikan sebagai wasilah untuk takarrub kepada selain Allah. Paling tidak sampai ketika Rasulullah menyabdakan hadis tersebut. Makanya dikatakan illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan jazanya. Tidak dijelaskan jazanya apa, tidak dijelaskan, karena as-saum minas sabr, termasuk bagian dari kesabaran, termasuk juga tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupinya dengan apa, tidak dijelaskan. Ya apa aja, apa yang dia butuhi akan dicukupi sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukup Allah. Allah itu kan ala kulli syai'in qadir. La yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama'. Lillahi ma fis samawati wal ard. Segalanya punya Allah. Segalanya Allah mampu lakukan. Tidak ada yang bisa menghalangi kemauannya Allah. Allah mau mencukupi, ya terserah Allah dengan cara apapun. Tidak perlu dibatas-batasi caranya. Ya. Takwa itu juga besar juga balasannya. Intinya semua yang dijelaskan balasannya maka berhak seperti yang dijanjikan. Kalau emang tidak disebutkan bentuknya, ya itu berarti bisa macam-macam bentuknya. Sesuai dengan kadar ketakwaannya, kadar kesabarannya dia, tinggi rendahnya tawakalnya dia, ya, berbanding. Nah, adzan dulu. Baik, kaidah berikutnya yang ke-38, qala an-nazim rahimahullah wa yaf'alul ba'dha aw yaf'alul ba'dhu minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri wa yaf'alul ba'd minal ma'mur. Jadi perintah itu kalau bisa ditunaikan sebagiannya maka lakukanlah. Kalau memang untuk menunaikan seluruhnya itu berat, mengandung masyakah yang menghalangi seseorang untuk menunaikannya dari awal sampai akhir atau secara sempurna dan masih bisa ditunaikan sebagiannya, maka tunaikanlah sebagiannya itu. Ada enggak di teman-teman? Ada ya. Wa yuf'alul ba'du minal ma'muri. Taib. 38 ini ya. Dalilnya apa? Fattakullaha mastata'tum. Ya, fattakullaha mastata'tum. Misalnya saya mampunya baru melakukan sebatas ini. Ya sudah enggak apa-apa. Misal diperintahkan untuk jihad fisabilillah umpamanya. Jihad itu kan bisa bil lisan, bisa bil badan, bisa bil mal. Mampunya dia sebatas apa? Saya hanya bisa bil lisan. Saya tidak punya duit. Fisik saya juga bukan fisik yang layak untuk terjun ke medan perang. Misalnya sakit-sakitan atau sebaliknya kelebihan berat badan sehingga bergeraknya nggak lincah, jadi sasaran empuk malah kalau dia terjun ke sana malah ngerepot yang lain-lain. Sedikit-sedikit sakit, misalnya boyoknya sakit, apa asam uratnya kambuh dan semisalnya gitu, ini nggak cocok nih. Tapi dengan apa dia bisa? Misalnya dengan lisannya, dia apa namanya semangati orang-orang yang ada di sana. Ya, dia ikut menyebutkan fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, atau dia dengan hartanya. Dia punya harta banyak, dia berjihad dengan hartanya. Ada lagi yang bisa tiga-tiganya, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya, kama fi as-sahihain. Apa aja yang kuperintahkan kalian untuk melakukannya, maka laksanakan semaksimal kemampuan kalian. Ini untuk melaksanakan perintah. Khusus berkaitan dengan melaksanakan perintah. Adapun untuk meninggalkan yang diharamkan, itu enggak dibatasi dengan istita'ah. Karena meninggalkan itu kan enggak berbuat. Semua orang bisa tidak berbuat. Tapi tidak semua orang bisa untuk berbuat. Jangan minum khamr. Udah enggak usah minum. Enggak ada. Jangan minum khamr kalau kalian bisa. Enggak ada itu. Enggak berlaku. Larangan itu tidak dikaitkan dengan istita'ah. Karena pada dasarnya larangan itu untuk tidak dilakukan. Dan semua orang bisa untuk tidak melakukan. Ada juga ungkapan lain yang sering digunakan oleh para fuqaha untuk mengungkapkan atau sebagai sinonim yang kaidah ini. Mereka mengatakan al-maisur la yusqat bil ma'sur. Al-maisur la yusqat bil ma'sur. Maisur itu yang yasir, yang fihi yusur, yang mudah. La yusqat, tidak digugurkan dengan sesuatu yang sulit. Ya sudah, yang sulit tidak usah dilakukan, yang mudah aja yang dilakukan. Kamu bisanya sampai mana, lakukan yang itu. Misal talabul ilm, diperintahkan enggak? Diperintahkan. Dibatasi? Enggak ada batasnya. Minal mahdi ilallah. Ya. Terus tambah, terus ada batasan. Wah, harus sampai sekian, enggak boleh nambah lagi. Lah, enggak ada. Nabi aja suruh doa. Wa qur rabbi zidni ilma. Misal mau 24 jam talabul ilm, dia sanggup tanpa harus meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi kan enggak mungkin kan? Seandainya ada orang dalam satu hari dia mampu menghadiri kayak An-Nawawi rahimahullah 12 kajian. Jadi 12 ilmu dipelajari dalam dalam satu hari. Mungkin pagi nahu 1 jam mungkin ya, mungkin atau lebih. Setelah itu saraf, setelah itu balaghah, setelah itu apa ilmu hadis, setelah itu ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu apa ya 12 disiplin ilmu dia pelajari dalam satu hari. Dia mampu begitu. Ada yang satu aja susahnya setengah mati. Gitu loh. Tapi jangan sudah cuma bisa satu enggak hadir pula, padahal dia bisa hadir. Gitu. Kenapa yang dia sanggup tidak dia lakukan? Lakukan. Mastata'tum. Contohnya seperti itu. Taib. Walaupun ada kaidah seperti ini, sesuatu yang mampu dilakukan sebagiannya, maka lakukan sebagiannya dan jangan ditinggal semuanya. Tapi fuqaha masih membagi bahwa al-ma'murat, sesuatu yang diperintahkan untuk dikerjakan itu terbagi lagi menjadi tiga macam. Yang pertama, an-naw'ul awwal idza lam yatamakkan al-mukallaf min fi'lil jami' fa'ala ma yastati'u minhu. Sesuatu yang kalau memang tidak bisa dikerjakan seluruhnya, maka dia hanya wajib mengerjakan sebatas kemampuannya. Contoh, orang yang terkena kewajiban zakat. Ya. Tapi misalnya begini, orang punya barang dagangan. Barang dagangannya berupa apa? Apa aja? Pokoknya barang dagangan. Misalnya punya supermarket atau minimarket lah. Seperti dia punya minimarket. Itu kan macam-macam barangnya kan? Ada apa, alat kebersihan, makanan, dan lain-lain. Wajib dizakati. Tapi zakat yang dikeluarkan ini berupa uang tunai, bukan berupa barang dagangan. Pas jatuh tempo dia wajib mengeluarkan zakat, uang tunai yang dia miliki ini tidak cukup. Ditaksir kadang stok tuh banyak banget, penjualan lambat. Harus ditaksir semua, selama ini stok untuk diperjualbelikan, maka dia harus dihitung sebagai urut tijaroh yang wajib dizakati kalau sudah berumur 1 tahun. Ya. Baik 1 tahun itu untuk semua barangnya maupun untuk, maafan, kalau untuk barang dagangan itu yang berumur 1 tahun itu bukan harus semuanya 1 tahun, enggak, tapi modalnya sudah berumur 1 tahun. Starting bisnis ini kapan? Starting bisnisnya sudah masuk nisab belum? Misal pas dia pertama kali buka toko sembako misalnya. Modal dia ini sudah masuk nisab. Misalnya nisab anggaplah ya, anggap 40 juta nisab hari ini. 40 juta dia belikan beras sekian, telur sekian, ini sekian. Pokoknya semua untuk diperjualbelikan. Ya. Khusus yang untuk diperjualbelikan. Adapun sewa toko jangan dimasukkan. Rak-rak yang dia gunakan jangan dimasukkan karena ini enggak dijual. Yang dijual adalah barangnya kan. Raknya nggak dijual, ya, lampu-lampu dia masang lampu jangan dimasukkan karena lampunya nggak dijual, khusus barang-barang dagangannya toh. Setahun kemudian, tahun hijriah ya, jangan masehi, ternyata ditaksir ada yang sudah jadi uang, ada yang masih piutang, ada yang masih barang, total general 60 juta, yang dizakati 60 jutanya, bukan 40 jutanya, walaupun tambahannya ini umurnya belum setahun. Umurnya mungkin ada yang baru 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang sekian, ada yang baru 1 hari. Tapi semua ini adalah hasil dari modal awal. Jadi yang dipersyaratkan genap 1 tahun itu modal awalnya. Ini berlaku untuk zakat barang dagangan dan juga zakat hewan ternak. Ternak juga gitu. Hewan ternak yang memang digembalakan ya. Bukan yang ternak untuk diperjualbelikan, ternak yang untuk digembalakan. Diambil susunya untuk diperbanyak jumlahnya, 40 kambing itu minimal. Tahun berikutnya beranak ini 40 jadi 60. Anaknya belum setahun, tapi kan dari induk. Induknya sudah setahun, ikut dizakati. Contohnya, ketika seseorang ini mentaksir ternyata saya harus keluar zakat berapa? 2,5% dari 60 juta. 1,5 juta. Waduh, uang cash saya cuma 1 juta. Saya tidak bisa kalau harus keluarkan berupa uang cash. Keluarkan dulu yang mampu. Walaupun wajibnya sekarang dikeluarkan. Tapi uang cash tidak ada. Masih berupa barang. Ya sudah, yang mampu 1 juta, 1 juta dulu dikeluarkan. Nanti kalau ada duit lagi, lunasi yang sisanya. Ini contoh. Contoh aplikasinya seperti itu. Contohnya juga sholat. Misalnya, orang yang sholat itu kan diperintahkan untuk menghadap kiblat. Ya rukun-rukun sholat lah, untuk berdiri, ya, baca tasbih, sujud, rukuk, dan lain-lain. Tapi apakah ini semua itu bisa dilaksanakan oleh seseorang dalam semua kondisi? Belum tentu. Adakah dia sakit? Tidak bisa gerak sama sekali, stroke. Lumpuh total, akalnya tok yang mesti jalan. Lumpuh total. Enggak bisa dia mau berdiri. Enggak bisa dia mau rukuk, mau sujud. Ya bisanya apa? Bisanya komat kamit bibirnya baca Al-Fatihah. Matanya isyarat kalau melek ke atas. Kemudian itu berarti dia berdiri. Nanti kalau mau rukuk agak miring dikit, sujud agak merem, merem terus mati berarti. Misalnya dia bisa mengatur itu, ya sudah, bisanya itu ya bisa, tidak apa-apa, itu dilakukan. Tidak bisa komat kamit. Misalnya dia disikep, diikat, ditawan oleh musuh, diikat tangan kakinya, disikep mulutnya. Auk, auk, dok, bisanya. Datang waktu sholat, apa terus tidak sholat? Sholat, wudhunya apa? Ya sudah, tidak usah wudhu, pakai niat. Tidak bisa wudhu. Ngadep kiblatnya bagaimana? Ya sudah, tidak usah ngadep kiblat. Kalau ngadep diikat, mau ngadep kiblat. Ngadep kemana aja sudah. Ruku sujudnya? Ya sudah, tidak usah. Sudah pakai mata atau pakai apa. Yang penting selama akal ini masih berfungsi, kewajiban itu tidak gugur. Kalau akalnya sudah hilang, ya semaput misalnya, semaput itu apa? Pingsan, atau koma, atau gila, tidur, ini tidak terkena perintah. Ini contoh yang masih bisa dilakukan sebagian, lakukan semaksimal yang dia mampu. Sisanya itu gugur, tidak menjadi tuntutan. Baik, sudah masuk waktu ya. Kita cukupkan dulu. Wallahu taala alam, sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan nanti yang akan datang tentang jenis-jenis perintah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.